أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. قال الإمام السعد رحمه الله وكما أن رحمته واسعة sebagaimana rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luas, wa jauduhu amim, kebaikan Allah menyeluruh kepada makhluknya, maghfiratu syamilah lil ibad, ampunan Allah mencakup seluruh hambanya, fa'ilmuhu muhitun bihim, maka ilmunya Allah meliputi mereka seluruhnya. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Bikhilafi man abida min duni, berbeda dengan sesembahan-sembahan yang disembah selain Allah, maka mereka la yakhluquna syai'an qalilan wala katsira, mereka tidak mampu menciptakan sesuatu apapun sedikit maupun banyak. Wahum yakhluqun, dalam keadaan mereka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa yakhluquna syai'an ma'aftiqarihim fi ijadihim ila Allah ta'ala, maka bagaimana mungkin sesuatu yang mereka diciptakan itu dan mereka sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sama dengan sang pencipta. Wa ma'ahada, bersamaan dengan itu, laisa fihim min awsafil kamal syai'un la ilm wala ghairuh, bersamaan dengan itu sembahan-sembahan tersebut, berhala-berhala tersebut, mereka tidak mempunyai awsaful kamal, sifat-sifat yang sempurna. Mereka tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai pendengaran, penglihatan, atau yang lainnya. Amwatun, mereka mati. Ghairu ahya, tidak akan bisa hidup. Fala tasma' wala tubsir wala ta'qil syai'an, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berakal. Afatattakhidhu hadhihi al-aliha min duni rabbil alamin fataban li'uqulil musyrikin ma'udhallaha wa afsadaha, sehingga apakah kalian menjadikan sembahan-sembahan ini selain Allah rabbul alamin, fataban li'uqulil musyrikin, maka celakalah bagi akal-akal orang-orang musyrikin. Ma'adallaha wa afsadaha, betapa sesatnya dan betapa rusaknya akal mereka. Usau bainan naqid min jami'il uluh, mereka menyamakan Allah dengan makhluknya dari segala makhluk. Fala awsaf kamal wala syai' minal af'al, tidak ada dari segi sifat al-kamal bagi Allah, sifat yang sempurna milik Allah, ataupun dari segi af'al, perbuatan. wa bainal kamil min jami'il wujuh alladzi lahu kullu sifati kamal. Tidak akan sama dengan Allah yang maha sempurna dari segala sisinya, yang hanya milik Allah lah sifatu kamal, sifat yang sempurna secara mutlak. Walahu min tilka sifa akmaluha wa a'zamuha. Hanya milik Allah lah sifat yang maha sempurna, yang maha besar. Walahul ilmul muhit bikulli syai'. Milik Allah lah ilmu yang mencakup segala sesuatunya. Al-Qudratul Amah. Warahma al-wasi'ah allati mala'at jami'ul awalim. Kekuasaan yang menyeluruh, rahmat Allah yang sangat luas, yang mengisi seluruh alam semesta. Walhamdu wal majd wal kibriya wal azamah. Pujian, kesempurnaan, kesombongan, kebesaran hanya milik Allah. Allati la yaqdiru ahadun min al-khalq ayyuhitu bi ba'd awsafi. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa mencakup ilmu Allah dari berbagai sifat-sifatnya yang maha sempurna. Wa li hadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, wa ilahukum ilahu wahid. Ay huwa Allahul Ahadul Fardus Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, satu-satunya yang tidak beranak. Wa lam yulad, juga tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga tidak ada yang sebanding dengan Allah sedikit pun. Fa'ahlul iman wal'aqul ajillatuhu qulubuhum wa'azamatuhu wa'ahabbatuhu hubban azima. Maka ahlul iman dan ahlul aqul as-sarimah, yang memiliki akal yang sehat, sangat mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mencintai Allah sebesar-besarnya. وَصَرَفُوا لَهُ كُلَّ مَا اسْتَطَعُوا مِنَ الْقُرُبَاتِ الْبَدَنِيَ وَالْمَالِيَةِ. Dan mereka mencurahkan segala sesuatunya semampu mereka, sekuat tenaga mereka, dari ibadah yang sifatnya badaniyah atau maliyah. عَمَلْ قُلُوبُ عَمَلْ جَوَارِحِ أَتْنَوْ عَلَيْبِ أَسْمَعِ الْحُسْنَى. Memuji Allah setinggi-tingginya dengan sempurna. Sifat wa af'al muqaddasah, sifat-sifat Allah yang maha sempurna, yang maha besar, yang maha suci. Alladzina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkiratun. Adapun orang-orang yang tidak mau beriman dengan akhirat, maka hati mereka, jiwa mereka mengingkari perkara ini. Lihada al-amr al-azim alladhi la yunkiru illa a'zam al-khalq jahlan wa inadan. Mereka-mereka, orang-orang yang tidak mau beriman, maka mereka pasti mengingkari ini semua. Illa a'zam al-khalq jahlan wa inadan. La yunkiru, tidak ada yang mengingkarinya kecuali dari kalangan makhluk yang jahil atau yang menentang, ya, yang menentang. Wa tauhidullah, yaitu mengingkari keesaan Allah, tauhidullah. Wa mustakbirun, dan mereka sombong, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La jarama ay haqqan la budda, tidak dipungkiri lagi, dan ini pasti terjadi, dan ini pasti. Annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan dari amalan yang buruk. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang sombong. Balil bughdhum ashaddal bughd. Bahkan Allah membenci mereka dengan sebenci-bencinya. Wa sayujazi min jins amalihim. Dan Allah pasti akan mengganjar sesuai dengan amalan mereka. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannam adakhirin. Sungguhnya mereka-mereka yang sombong tidak mau beribadah kepada-Ku, kepada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannam adakhirin, maka mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka di dalamnya. Ya, dakhirin. Naam, selama-lamanya. Ini mereka yang tidak mau tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Balasannya adalah naru jahannam waliyadu billah. Wala hawla wala quwata illa billah.